Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam pembahasan kita di dalam mempelajari kitab Kutub minasy Syama'ilil Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal adabil islamiyah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan atau kita membahas berkenaan dengan fadailur rasul, yaitu keutamaan-keutamaan rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan yang telah kita baca? Banyak sekali. Hah? Apa? Ahsan. Nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira. 6. Dan bisa nyebutan lagi? Syahidan. 6. Syahidan sebagai saksi. 6. Apa lagi? Da'ian ilallah. 6. Bi'idni. Taib. Apa lagi anak-anak? Al-aulad? Hah? Zaki? Hadir kemarin? Hadir? Apa? Ayas? Hadir kemarin? Bahwa di antara keutamaan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Yang paling banyak pengikutnya. 6. Dan bermacam-macam ya keutamaan-keutamaan yang lain telah kita sebutkan bisa dirujuk di dalam kitab ini. Dan kita masuk pada nomor yang ke-11 dari halaman yang ke-20. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mathali wa mathalal anbiya'i qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له wa yaquluna hala wudi'at hadhihi al-labinatu qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan saya dan permisalan para nabi-nabi sebelum saya adalah seperti permisalan seorang yang membangun suatu bangunan, fa'ahsanahu, maka orang tersebut memperbagus bangunan tersebut, wa'ajmalahu, dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali illa maudi'a labinah, kecuali na'am tempat satu bata yang kosong, yang belum diisi bata, di salah satu pojok dari pojok-pojok yang ada di bangunan tersebut. Ya. Faja'ala nas, maka manusia mulai yatufun mengelilingi dengan memperhatikan rumah tersebut, bangunan tersebut, wa yu'jibuna, dan mereka merasa takjub akan keindahan bangunan tersebut. Nah, dan manusia mengatakan, kenapa kok na'am satu bata belum terpasang? Ya, jadi barakallahu fikum, suatu bangunan memiliki beberapa pojok. Kemudian ada salah satu dari salah satu sudut, ya, tempat bata yang belum terisi. Nah, maka bentuk rumah itu, bangunan itu indah, tapi masih terkosong satu bata yang belum terisi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ana labinah," maka akulah satu bata yang dipasang di tempat bata, tempat bangunan yang kosong tersebut. "Wa ana khatamun nabiyyin," dan saya adalah pengakhir dari para nabi. Nah, ini di antara permisalan nabi dengan nabi-nabi yang lain. Penyempurna dari suatu keindahan yang ada, ya, bagikan bangunan yang terbangun. Kemudian yang ke-12, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin, wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi, wa sa'ukhbirukum bi awwali amri da'wata ibrahima wa bisharata isa wa ru'ya ummillati ra'at hina wada'atni wa qad kharaja laha nurun adha'at laha minhu kusur syam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya aku di sisi Allah telah tertulis khatamun nabiyyin, yaitu sebagai pengakhir dari para nabi. Dan sungguhnya Adam lamun jadilun, antum bisa lihat di bainal qausain, di antara dua kurung dari akhir hadis ini, lamun jadilun mulqan alal ard, sesungguhnya Adam mulqan, yaitu dilemparkan di tanah, fitinatihi, itu asal tanah penciptaannya. Wasa ukhbirukum bi awwali amri, maka aku akan kabarkan kepada kalian bi awwali amri, perkara saya, yaitu yang pertama, da'wata Ibrahim, yaitu dakwahnya Ibrahim alaihissalam, yaitu da'watu tauhid, wa bisyarata Isa, dan kabar gembira Isa, yaitu yang mana Isa menyebutkan bahwa setelah aku, ada utusan yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini bisyarah. Naam, bisyarah dari Isa alaihi salam. Naam. Bahwa setelah naam Nabi Isa ada utusan naam yang namanya Ahmad. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat As-Saff. Kemudian mimpi ibuku yang dia melihat ketika melahirkan aku. Dan sungguh telah keluar kepadanya cahaya yang istana Syam tersinar dengan cahaya tersebut dari mimpi ibu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah. Kemudian yang ke-13, Ja'al malaku Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghari ra'a. Faqala Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Maka malaikat Jibril alaihi salam berkata, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Gua Hira tersebut, yarjufu fuaduh, yang gemetar hatinya. Ya. Ketika datang kepadanya malaikat Jibril. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid wa akhbaraha al-khabara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Khadijah istrinya dan mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang dialami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku merasa ketakutan pada diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Faqalat Khadijatu, maka Khadijah berkata, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalla wallahi ma yuhzika Allah abadan, innaka latasilur rahimah wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq." Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalla, tidak sekali-kali demi Allah. Ma yuhzikallahu abada, Allah tidak akan membuat kamu ya takut selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu berkebiasaan ya menyambung hubungan kerabat. La tasilur rahim, menyambung hubungan kerabat. Wa tahmilul kalla. Al-kalla bimakna al-yatim, yaitu selalu membantu memikul apa yang dirasakan oleh orang yang yatim, anak yatim. Membantu anak yatim. Al-kalla bimakna al-yatim. Itu al-yatim, yaitu yang telah meninggal bapaknya qabla bulughi, sebelum baliknya anak tersebut. Ini al-yatim. Yaitu selalu menanggung anak yatim. Watuksibul ma'dum, selalu mencukupi atau membantu orang-orang yang ma'dum, orang yang tidak mampu. Al-ma'dum. Watukrid daifa, dan engkau orang yang terbiasa. Naam, tukri al-daifa, tukrim, yaitu memuliakan tamu. Engkau adalah orang yang terbiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau orang yang selalu menolong pada suatu kejadian-kejadian yang di dalamnya terdapat al-haq, suatu kebenaran. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang disebutkan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala na'am tidak membuat na'am rasa takut. Na'am. Fantalaqat bihi Khadijatu ila Waraqah ibni Naufal radhiyallahu anhu. Dan Khadijah radhiyallahu anha pergi ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal adalah sahabat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Naam. Walaupun risalah belum datang kepada Rasulullah, tetapi Waraqah ibnu Naufal telah mengimaninya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, ya bna ammi, isma' min ibni akhika. Wahai anak laki-laki dari pamanku, dengarkanlah dari anak laki-laki dari saudara laki-lakimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Waraqah ibnu Naufal khabara ma ra'a, kabar apa yang Rasulullah lihat di saat di Gua Hira tersebut. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadha namus, ini adalah namus. Namus di dalam catatan kaki, an-namus sahibus sir wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu yang membawa rahasia, suatu yang rahasia. Nam, yaitu Jibril alaihi salam, yaitu namus adalah Jibril alaihi salam. Alladhi nazzalallahu ala Musa, yang Allah telah menurunkan kepada Musa, mengutus kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'a. Ya laitani, seandainya, aduhai seandainya aku di saat itu jaza'a, yaitu seorang yang masih muda, jada'a syaban, orang yang masih muda ketika na'am Rasulullah na'am diutus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laitani akunu hayyan, seandainya aku di saat itu masih hidup. Hayyan id yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu, yaitu kaumnya Nabi Muhammad mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, awa mukhrijiyun hum, apakah mereka itu akan mengusir saya? Kaum tersebut akan mengusir saya? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, mengetahui suatu gaib setelah Allah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pertanyaan, apakah mereka yaitu kaum akan mengusir saya? Qala na'am, maka Waraqah berkata na'am. Dan Waraqah mengetahui dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, na'am, telah dikabarkan hal tersebut. Maka Waraqah berkata, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Iya, lam ya'ti, tidaklah ada seorang laki-laki yang datang sama sekali seperti apa yang engkau bawa, kecuali mendapatkan gangguan-gangguan. Nah, dan konsekuensi pasti tak kalah seorang memikul dakwah, pasti ada gangguan-gangguan yang akan didapatkan. Fa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Jika naam harimu, yaitu saat itu, ya, aku didapati hal tersebut, ansurka, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat, yang keras untuk membelamu. Naam, ini menunjukkan Waraqah ibn Naufal, naam, yaitu pembelaan tak kalah beliau jika diberikan takdir untuk hidup. Di saat, naam, hari itu, naam, kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Naufal, naam, Waraqah ibn Naufal akan memiliki cita-cita untuk membelanya. Dan tidak sampai beliau. Nah, namun dia, naam, tergolong menjadi sahabat dan boleh didoakan radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan rahimah hafizahullahu taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Kemudian yang berikutnya, bab yang berikutnya, khatamu nubuwatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, An Jabir ibn Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddata hamra'a misla baydatil hamamati yusbihu jasadahu. Rawahu Muslim. Dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat kepada tanda kenabian yang ada di antara bau, dua bau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua pundak, di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ghuddata, yaitu kelenjar atau daging yang bulat, hamra'a, yang berwarna merah. Misla, seperti baydatil hamamah, yaitu seperti telur dari burung, naam, merpati. Baydati al-hamamah, seperti telur burung merpati. Yusbihu jasadahu, naam, yang menyerupai jasadnya, yaitu warna tersebut menyerupai jasadnya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, An Abdillah ibni Sirjis qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltu alaihi wa akaltu min ta'amihi wa syaribtu min syarabihi wa ra'aitu khataman nubuwati fi nuqdi katifihi al-yusra ka'annahu jum'un alai khilan khilanu sudin ka'annaha sa'alilu. Dari Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu, dia berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku makan dari makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku minum dari minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat tanda kenabian pada sebelah atas dari pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiri seperti kumpulan dari khilan, yaitu tai lalat, ya, yang hitam, itu kayak andeng-andeng, ya, tai lalat. Naam, ka'annahuma, seperti pada keduanya terdapat sa'alil, ya, seperti, yaitu yang kumpulan itu seperti apa? Biji-bijian, sa'alil. Biji-bijian yang kecil. yaitu tanda kenabian itu ada pada di antara pundak, ya, sebelah kanan. Ya, pundak kiri sebelah kanan. Nah. Yang ketiga, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anil Ja'ad ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu qala sami'tu Sa'iba ibn Yazid yaqulu dhahabat biya khalati ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna akhti waja'un famasaha ra'si wada'a li bil barakah ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَارِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْعَجَلَةِ. Dari Ja'ad bin Abdurrahman, dia berkata, aku mendengar Sa'ib bin Yazid, dia radhiyallahu anhu, dia berkata, bibiku mengajak aku. Ya, bibiku mengajak aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bibiku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki dari saudara perempuanku waja'un, dia sakit." Famasa ra'si, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pada kepalaku. Ya, kata As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu mengusap kepalaku wada'ali bil barakah, mendoakan aku dengan keberkahan. Ya, tahir. Ini sunnah. Naam. Barakallahu fiik. Ya, melihat anak-anak. Ya, anak kecil dipegang kepalanya. Barakallahu fiik. Naam. Summa tawaddo'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi. Dan aku minum dari wadu'ihi. Wadu'ihi di dalam catatan kaki. Al-ma'allah ditawaddu'a bihi. Yaitu air yang digunakan untuk berwudu oleh Nabi. Air yang digunakan untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airnya digunakan. Naam, air yang bekas untuk berwudu Nabi diminum oleh beliau. Naam. Dan ini min khasa'is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qumtu, dan aku berdiri di belakang naam punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat kepada tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara dua bahu, dua pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa mislu zirril ajalah. Ya, maka bentuknya seperti telur, ya, burung puyuh. Al-ajalah baydatu ajalit thair, yaitu seperti burung puyuh, telur burung puyuh, bentuk kecilnya. 6. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita pada pertemuan yang kedatang masuk pada bab yang baru. Naqtai bihadzal qadar subhanallahi hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.